السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان رحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita nikmat iman. Dan sebentar lagi Allah hadirkan kepada kita bulan Ramadan, bulan ibadah, bulan yang penuh dengan nikmat dan karunia. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan baik, dengan sempurna, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, orang yang beribadah di bulan Ramadan tidak sama kualitasnya. Ada di antara mereka yang menikmati ibadah Ramadan. Ada di antara mereka yang menikmati salatnya. Ada di antara mereka yang menikmati puasanya, zikirnya, tilawahnya. Tetapi banyak pula di antara mereka yang tidak merasakan nikmat dalam ibadahnya. Terasa hambar, terasa berat, terasa malas dalam melaksanakan ibadah. Yang kita harapkan adalah bagaimana kita menikmati setiap ibadah kita, agar ibadah yang kita lakukan terasa nikmat, nyaman, tidak berat. Dan pada akhirnya, kalau nikmat kita sudah rasakan dalam ibadah tersebut, maka itu berarti insya Allah akan besar peluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan ikhwatul iman adalah bagaimana caranya agar kita menikmati ibadah kita? Bagaimana caranya agar ibadah kita terasa ringan, terasa nyaman dalam melaksanakan berbagai ibadah? Ada beberapa hal yang bisa menjadi tips buat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala, dalam rangka mensyukuri nikmat. Kita sadar bahwa nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Alhamdulillah kita dihadirkan ke dunia. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai manusia, diberikan indera yang lengkap, diberikan akal oleh Allah, diberikan perangkat yang luar biasa. Alhamdulillah Allah hadirkan kepada kita nikmat tumbuhannya, hewannya yang bisa kita konsumsi. Alhamdulillah bumi ini dihamparkan oleh Allah untuk kehidupan kita, dengan mataharinya, dengan bintangnya. Apakah dengan itu semuanya kita tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mau mengungkapkan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ikhwatul iman. Kalau kita merasakan semua nikmat tersebut, maka sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah? Beribadah kepada Allah. Kita nikmati setiap ibadah kita kepada Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah. Allah berikan sehat, manfaatkan sehat itu untuk ibadah. Allah berikan kuat, manfaatkan kekuatan itu untuk ibadah, agar Allah semakin senang dan semakin ridha kepada kita. Itulah yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dalam riwayat bagaimana Rasulullah salat malam sampai kedua kaki beliau bengkak, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatawarrama qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Kenapa ya Rasulullah engkau melakukan ini semuanya? Bukankah dosa-dosamu yang terdahulu dan dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab dengan indah, kata beliau, afala akun 'abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Hamba Allah yang bersyukur. Jadi cara syukurnya Rasulullah adalah dengan menikmati ibadah tersebut. Nah, itu adalah poin pertama. Kalau kita ingin merasakan nikmat dalam ibadah, jangan kita anggap ibadah itu sebagai beban, tapi kita jadikan ibadah tersebut sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwatul iman rahimakumullah, kalau kita ingin menikmati ibadah, jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan kita. Bukan Allah yang butuh, tetapi kita yang butuh kepada ibadah tersebut. Allah yang menciptakan kita tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah hadirkan semua kebutuhan kita. Kita diberikan oleh Allah kebutuhan fisik, jasad, diberikan makanan oleh Allah. Tetapi di samping itu kita juga butuh makanan rohani. Kita butuh makanan yang akan memberikan kenikmatan kepada ruhiah kita, jiwa kita, hati kita. Apa itu makanan yang menjadi nutrisi bagi rohani kita? Allah berikan kepada kita ibadah. sebagai nutrisinya. Allah berikan keimanan sebagai nutrisinya. Karena itu menjadi kebutuhan kita. Allah wajibkan kita salat karena Allah tahu itu menjadi kebutuhan kita. Allah wajibkan kita puasa karena Allah tahu kita butuh puasa tersebut. Allah wajibkan berbagai ibadah karena Allah tahu bahwa ibadah-ibadah tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an, bisa jadi engkau tidak suka kepada sesuatu padahal itu baik buat engkau, kata Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, bisa jadi engkau suka kepada sesuatu, senang kepada sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, Allah yang tahu, engkau tidak tahu. Jadi Allah yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Hanya saja seringkali kita seperti anak kecil yang dipaksa makan oleh ibunya. Kita lari padahal makanan itu menjadi kebutuhan kita. Tapi lama-kelamaan ketika kita sadar bahwa kita memang butuh makanan tersebut, kita bukan kita yang lari, tapi kita yang menghampiri makanan tersebut. Kita yang tahu betul bahwa kita butuh pada makanan itu. Nah, demikian Allah memberikan seperangkat ibadah, puasa, salat dan berbagai macam ibadah karena kita butuh. Dan itulah yang dirasakan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendapatkan persoalan. Karena idza hazabahu amrun shalla. Setiap kali mendapatkan persoalan, Rasulullah menunaikan salat. Dengan salat Rasulullah mendapatkan kelapangan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pencerahan. Karena kita butuh munajat, butuh doa, butuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lakukan ibadah karena itu adalah kebutuhan kita. Yang ketiga, ikhwatul iman, ibadah akan terasa nikmat kalau kita menyadari bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia. Bahwa yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap kepada Allah adalah ibadah-ibadah kita, amal-amal kita. Karena itu Rasulullah mengingatkan, kalau kita ingin nikmat dalam beribadah, maka sadari bahwa kita sebentar hidup di dunia, dan sadari bahwa sesudah itu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bayangkan bahwa ibadah kita adalah ibadah yang terakhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat. Ada sahabat yang bertanya, meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, 'allimni wa aujis. Ya Rasulullah, berikan nasihat yang singkat kepadaku. Berikan nasihat yang ringkas. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kata Rasulullah, "Idza kumta fi salatika fa shalli salatan muwaddi'." Kalau engkau menunaikan salat, bayangkan bahwa salat itu adalah salat yang terakhir. Coba bayangkan ikhwafillah, kalau Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bayangkan bahwa tarawih kita ini adalah tarawih yang terakhir. Bayangkan puasa kita ini adalah puasa yang terakhir. Tilawah kita ini adalah tilawah yang terakhir. Pasti kita akan menghayati setiap ibadah tersebut. Mudah-mudahan ibadah kita terasa nikmat, menjadikan ibadah itu sesuatu yang ringan sehingga diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan. Ramadan.